الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كمسلمين dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Al-Usul Al-Thalathah, matan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekhah binti Muhammad Al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, al-mas'alatu thaniyatu, mas'alah yang kedua, innallaha la yardu ayyushraka ma'ahu ahadun fa'ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masalah yang kedua dari tiga masalah, yang tiga hal yang wajib untuk kita pelajari adalah, senyap Allah tidaklah ridha disekutukan dengan siapapun dalam ibadah, tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula nabi sekaligus rasul. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa atau beribadah di samping kepada Allah ahadan, kepada siapapun. Ya, penjelasannya, masalah yang pertama itu tentang tauhid rububiyah. Ya, karena tauhid rububiyah dan tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Siapa yang menyadari bahasanya Allah lah yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta, maka ibadahnya hanya, semestinya ibadahnya hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, maka penulis Zakar menyebutkan realisasi dari hal itu, tauhid rububiyah, di masalah yang kedua, yang membahas tentang tauhid uluhiyah. Fakama annahu al-khaliqu raziqu, maka sebagaimana Allah adalah sang pencipta dan pemberi rezeki, yang menciptakanmu dan memberikan berbagai macam nikmat kepadamu, ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah ridha dia disekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepadanya. Artinya, ibadah itu wajib, antakuna lillahi, hanya ditujukan kepada Allah. Dan syirik itu ada dua macam. Yang pertama adalah syirik besar, yang definisinya adalah menyamakan selain Allah. Selain Allah itu sama dengan makhluk, dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhasan Allah. Dan di antara kekhasan Allah adalah ibadah. Sehingga, dan di antara bentuk ibadah adalah doa. Sehingga di antara bentuk syirik akbar adalah berdoa, meminta hajat kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik asghar, definisinya adalah ma, semua perbuatan dan ucapan terdapat dalam syariat, label kalau itu syirik. Walakin akan tetapi, perbuatan dan ucapan tersebut tidak sampai batas syirik akbar. Contohnya, riya yang sedikit, bersumpah dengan selain Allah, mengatakan seandainya bukan karena Allah dan fulan, aku masuk pada Allah dan aku masuk pada Allah dan padamu. Demikian juga menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Semacam mengatakan, laula rabbanu safinati lagharakna, mungkin Ruban Safinah itu nahkoda, tapi saya pastikan dulu. Ya, Raisul Malahin, Ruban, bacanya Ruban, Raisul Malahin, ya, ketua awak kapal. Ini nahkoda. Laula Rubbanu Safinati, seandainya bukan karena nahkoda kapal itu, niscaya kita tenggelam. Contoh syirik asghar adalah ketergantungan hati pada harta. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagian orang meremehkan dan mengatakan, saya tidak musyrik. Padahal mencintai harta secara berlebihan misalnya, dan tolak ukur berlebihan adalah yulhi an ta'atillah. Ngurusi harta itu melalaikan dari taat kepada Allah. Ya, sholat jamaah ditinggalkan, ya, atau bahkan sholat itu ya, mepet waktunya gara-gara harta, gara-gara sayang harta. Maka itu minal isyraki, bagian dari kemusyrikan, yaitu syirik kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai man kana hadha hammahu. Nabi namai orang yang inilah pikirannya, pikirannya adalah harta, harta, harta, abdan lahu. Maka dia adalah hamba bagi harta. Tadi kita baca bahasanya di antara contoh syirik asghar adalah yasir riya, riya yang sedikit, yaitu riya yang terjadi pada sebagian amal. Hal ini karena riya jika terjadi pada semua amal itu adalah syirik akbar. Dan tidaklah bisa dibayangkan riya dalam semua amal kecuali terjadi kecuali pada orang munafik yang pura-pura masuk Islam, sehingga dia melakukan berbagai macam amal-amal Islam tujuannya adalah sekedar mencari pengakuan bahasanya dia adalah muslim. Ya, Allah tidaklah rela disekutukan dengan malaikat yang dekat ataupun nabi sekaligus rasul. Malaikat yang dekat adalah malaikat yang paling mulia, contohnya Jibril alaihissalam. Contoh yang kedua adalah hamalatul arsh, malaikat pemikul arsh. Demikian juga malaikat sekeliling arsh. Atau al-malaikatul muqarrabuna minallahi. Atau malaikat-malaikat yang dekat kedudukannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun malaikat itu dekat tempatnya dari Allah, semacam pemikul ars, atau dekat ibadahnya dan kedudukannya dengan Allah, seandainya ada seseorang yang menyekutukan Allah dengan mereka dalam masalah ibadah, fa innallaha la yardha, maka sungguh Allah tidak rela. Allah tidak rela dia disekutukan dengan siapapun. Walau kana min afdalil malaikati, meskipun dengan malaikat paling mulia ataupun manusia yang paling mulia semacam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu tidaklah ridha kekafiran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kafir, Allah tidak butuh kalian. Wala yardha li ibadihil kufr. Dan Allah tidaklah ridha kekafiran terjadi pada hamba-hambanya. Ya, bahkan hanyalah Allah mengutus para rasul menurunkan berbagai macam kitab suci untuk memerangi kekafiran. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, yaitu tidak ada kekafiran. Ya, tidak ada kemusyrikan karena ibadah seluruhnya lillahi ditujukan hanya untuk Allah. Dan Allah pilihkan untuk kita Islam sebagai agama, dan Islam adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Wa raditu lakumul Islam madina, Allah ridha Islam sebagai agama kalian. Di sini adalah kalimat berita, maknanya perintah. Maka relalah kalian, puaslah kalian. Hendaklah kalian merasa puas, merasa rela beragama hanya dengan Islam. Dan dalil dalam masalah ini surat Jin ayat yang ke-18, wa anal masajid lillah fala tad'u ma Allahi ahad. Ini adalah syahidun, salah satu dalil dari Al-Quran, meskipun realitanya Al-Quran seluruhnya itu tentang tauhid. Masajid dalam ayat ini memiliki tafsirani, ada dua penjelasan. Yang pertama adalah anggota sujud. Yang kedua adalah tempat sholat, itulah rumah-rumah Allah yang merupakan ahabul buqai ilallahi, tempat yang paling mulia menurut Allah. Satu tempat yang Allah izinkan untuk anturfa'a, ditinggikan. Yang dimaksud ditinggikan adalah dimuliakan, bukan ditinggikannya bangunannya, namun dimuliakan. Dan disebut namanya, badannya. Maka wajib masjid-masjid itu menjadi tempat ibadah kepada Allah semata. Masjid itu dibangun dari penghasilan, dari harta yang thayyib, yang halal, tidak dibangun dari penghasilan yang haram, karena masjid itu untuk Allah Jalla wa'ala. Dan hendaknya niat orang yang membangunnya ikhlas karena mengharap wajah Allah. Dia tidak menginginkan dari membangun masjid tersebut pujian dari manusia, atau untuk mengekalkan kenangan untuknya, atau supaya dilihat orang, atau supaya didengar orang. Karena membangun masjid itu ibadah, dan ibadah wajib ikhlas karena Allah. Dan masjid ditegakkan padanya sholat, disebutkan padanya nama Allah, dibacakan padanya Al-Quran, diajarkan di sana ad-durus an-nafi'ah, kajian-kajian yang manfaat, digunakan untuk iktikaf dalam rangka beribadah, maka tidaklah terjadi di masjid, atau tidaklah dilakukan di masjid satupun kegiatan untuk selain Allah. Maka tidak boleh dibangun di dalam masjid kubur dan atrihah kubur. Karena baliat cipu wajib, masjid itu harus bersih dari syirik, dari bid'ah, wal khurafat, dan berbagai macam khurafat, hal-hal yang tidak berdasar. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa dan beribadah di samping kepada Allah dengan selain Allah. Ya, kemudian kita lanjutkan fala tad'u ma'allahi. Ya, doa yang qasimu ila qismain, doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa permohonan, yaitu talabu ma yanfa'u da'i, meminta sesuatu yang manfaat bagi orang yang berdoa, yaitu mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Wa yatadammanu, dan doa permohonan ini memuat al-iftikar, merasa fakir, merasa membutuhkan, menghinakan diri, merendah, walujuk dan mengadu kepada Allah. Dan meyakini bahasanya Allah itu mengabulkan doa, dekat, maha kaya, karim, maha pemurah, dan maha kuasa. Ya, seorang itu tidak akan betul-betul berdoa kecuali ada pada dirinya keyakinan ini. Allah adalah zat yang mengabulkan doa. Kalau dia tidak yakin Allah mengabulkan doa, ya semestinya untuk apa berdoa? Dia yakin bahasanya Allah itu dekat. Dia yakin bahasanya Allah itu maha kaya. Semuanya Allah punya. Kalau orang tidak yakin, tidak punya akidah Allah maha kaya, semuanya adalah milik Allah. Maka tentu tidak akan untuk apa berdoa. Allah itu maha pemurah, sehingga kita minta apa saja. Allah itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil untuk Allah, untuk Allah kabulkan. Ini akidah di balik keyakinan, di balik doa. Kemudian doa ibadah, Itu semua amal saleh yang digunakan oleh seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari pahala Allah. Falau sa'alta ahada, jika anda tanyai seorang di majelis ilmu dan anda katakan padanya, mengapa anda hadir di majelis pengajian ini, dia mengatakan li astafida, saya ingin mencari ilmu. Kemudian anda tanyakan lebih lanjut, apa manfaat cari ilmu? Kemudian dia mengatakan arju thawaballahi, aku berharap pahala dari Allah. Fawa, maka orang ini idzan, jika demikian, bilisani halihi, dengan lisan halnya, dia adalah sebenarnya orang yang berdoa, berharap dan meminta kepada Rabbnya. Maka wa anal masajidalillah, artinya mawati, bangunan yang dibangun untuk ibadah dan sholat dan zikir mengingat Allah atau anggota-anggota sujud, itu hanya ditujukan untuk Allah semata. Fala tad'u ma'allahi ahada, ahadan di sini isim nakirah dalam kalimat nahi, fala tad'u, maka menghasilkan hukum al-umum semua. Artinya la tad'u, janganlah berdoa pada siapapun, baik malaikat, nabi, wali atau yang lainnya, baik doa permohonan ataupun doa ibadah, karena ubudiyah adalah hakun lillahi ta'ala, adalah murni hak Allah ta'ala. Maka berdoa fatu'ahu min dunillahi wa syirkul akbar, maka berdoa kepada mereka-mereka malakan, nabiyan, waliyan, min dunillahi, dari selain Allah, dengan maka berdoa kepada mereka berarti berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar yang Allah larang. Inna may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah haramkan surga untuknya dan tempat tinggalnya adalah neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim di sini berdasarkan awal ayat adalah orang-orang musyrik. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga dari tiga masalah yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh seorang muslim adalah man ata'a rasula wa wahadallaha, siapa yang taat pada rasul dan mengesakan Allah, la yajuzu lahu mu'alatu man hatallaha wa rasulah, tidak boleh baginya memberikan loyalitas dan keberpihakan kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya, meskipun orang itu adalah aqrab qaribin, kerabat yang paling dekat. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, la tajidu qauman, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuwaduna, bersusah payah untuk mengambil cintanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah ayahnya atau anaknya, saudaranya atau keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di hati mereka dan Allah kuatkan mereka biruhin minhu, dengan pertolongan dari Allah, dan Allah masukkan mereka jannatin, di surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai, mereka khalidina fiha, mereka tinggal di dalamnya, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hisbullah, itulah para penolong-penolong Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun, ingatlah bahasanya para penolong-penolong Allah itulah orang yang, hanyalah mereka orang yang betul-betul beruntung. Ini boleh dibaca Al-Mujadilah, boleh dibaca Mujadalah. Ya, penjelasannya, ya, maka poin ketiga ini membahas tentang al-mu'alatu. Mu'alat artinya al-mahabbatu wa nusratu, cinta dan pembelaan. Hatallaha artinya menyelisih Allah dan memusuhi Allah. Maka dalam masalah ini, masalah yang ketiga ini, ya, terdapat membangkitkan semangat untuk mengamalkan poin ini wafqa sesuai dengan teks-teks syariat. Seakan-akan penulis berkata kepada Anda, kepada kita semua pembaca buku ini, Anda telah mentaati sang Rasul sebagaimana di masalah al-ula, Anda telah mengesakan Allah sebagaimana masalah tsaniyah. Jika sudah dua poin ini sudah tuntas, maka lakukanlah poin yang ketiga, satu yang merupakan satu masalah yang agung, yaitu tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun adalah kerabat yang paling dekat, meskipun dia adalah ayahmu atau saudaramu. Karena kedekatan hanyalah kedekatan yang hakiki adalah kedekatan agama, bukan kedekatan nasab. Seorang muslim meskipun rumahnya jauh dari rumahmu, dia adalah saudaramu karena Allah. Dan orang kafir, meskipun dia adalah saudaramu dalam nasab, dia adalah musuhmu dalam agama. Ya, kemudian di paragraf berikutnya adalah ada pelajaran yang menarik. Ada pelajaran yang menarik. Warada fil hadis, terdapat dalam hadis. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Syarik radallahu anha untuk membunuh Auzar, tokek, atau ada yang menerjemahkan juga biqatil Auzar, membunuh tokek. Waqal Nabi sallallahu alaihi wasallam beralasan tentang perintahnya ini, kana yanfukhu ala Ibrahim, karena hewan ini ikut meniupkan udara pada Ibrahim dengan tujuan dan harapan agar api lebih besar. Ini kalimat yang menarik. Kemudian kalimat penjelas untuk hadis ini dikutip dari Dalilul Falihin. Wahuwa, maka perbuatan meniup yang dilakukan oleh tokek, wa ilam yakun li nafkhihi ta'thirun, tiupan beliau ke arah, tiupan hewan ini ke arah api yang dipakai untuk membakar Ibrahim itu tidak memiliki pengaruh. Finar, untuk api yang sudah menyala itu. Kenapa? Lisirori jarmihi, karena kecilnya ukuran tokek. Yang kedua, wali ihraqihi billah biha, karena dia akan terbakar dengan nyala api itu kalau dekat-dekat. Maka ini cuma jarak jauh. Lalu apa fungsi dan manfaat tiupan dalam hal ini? Dikatakan ila ana fihi, dalam perbuatan tokek itu meniup itu hanya sekedar munahatun wa idharun lil adawati, menampakkan peran gitu. Peran permusuhan. Munahah mungkin artinya memberikan. Memberikan permusuhan. Ya, maka perilaku tokek ini hanya sebagai bentuk ekspresi, ekspresi idhar, menampakkan ekspresi wa munahah dan kesengajaan atau memberikan permusuhan. Itu saja manfaat dari ini. Namun kita perhatikan bahasanya ekspresi dan ekspresi permusuhan, ekspresi kemudian menunjukkan, menunjukkan, mengekspresikan, memberikan permusuhan, meskipun itu tidak manfaat, dalam tanda kutip, Allah hargai. Dalam tanda kutip, Allah hargai. Dihargai sehingga ada dampaknya, ada dampak hukumannya. Ada dampak hukumannya, padahal itu ekspresi permusuhan yang tidak ada faedahnya. Itu memberikan permusuhan yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya pada Ibrahim. Tidak ada manfaatnya pada api yang memang sudah berkobar-kobar. Nah, namun dalam tanda kutip tetap Allah beri. Ini, tetap itu punya efek. Ini tetap Allah dalam tanda kutip Allah hargai. Ini penghargaannya dalam bentuk hukuman. Tapi Allah hargai. Ya, maka di sini ada kalau kita renungkan penghargaan Allah atas ekspresi permusuhan yang tidak manfaat. Itu dari sini kita bisa ambil pelajaran di sebaliknya. Maka sebagaimana ekspresi permusuhan meskipun itu tidak bermanfaat, itu Allah hargai sehingga ada hukumannya. Maka di sisi yang lain, berarti ekspresi pembelaan itu meskipun tidak ada manfaatnya, maka itu satu hal yang bernilai. Meskipun tidak ada manfaatnya, secara real itu tidak ada manfaatnya. Tapi ya itulah yang bisa kita lakukan. Maka ketika yang bisa kita lakukan itu dilakukan, itu ada nilainya. Itu ada nilainya. Maka ketika misalnya saudara-saudara kita tertindas, boleh jadi di India dan di tempat yang lainnya, kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, kecuali doa dan kecuali mengingatkan saudara-saudara kita untuk juga ikut mendoakan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali cuma ikut mengecam. Ya, mengecam saja cuma di mimbar kita sendiri, boleh jadi di medsos kita sendiri. Dan itu boleh jadi tidak ada manfaatnya untuk menghentikan. Ini tidak bermanfaat sama sekali tidak, untuk menghentikan kekejaman yang terjadi dan dialami oleh sebagian saudara-saudara kita yang tertindas. Maka meskipun itu tidak ada manfaatnya, ketika itu yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, ini boleh jadi mengajak orang, mengingatkan orang untuk berdoa, mumpung misalnya Ramadan, mengingat, kemudian memberikan kecaman, memberikan, boleh jadi. Namun itu yang bisa kita lakukan dan itu kita lakukan, maka Allah akan hargai. Allah akan hargai. Karena kita melakukan apa yang kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan. Sebagaimana dalam tanda kutip Allah menghargai tokek yang punya permusuhan kepada Nabi Ibrahim. Dan dia melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan meskipun itu tidak ada manfaatnya. Namun memberikan ekspresi sekedar menampakkan permusuhan itu sudah ada nilai manfaatnya. Maka menampakkan pembelaan kepada pihak-pihak yang layak untuk dibela, meskipun tidak ada manfaatnya, itu sesuatu yang ada nilainya. Itu satu pelajaran penting dari kana yanfukhu ala Ibrahim. Demikian juga pelajaran penting lainnya disampaikan oleh penulis, wa man kana aduan li abina Ibrahim kana aduan lana. Maka siapa yang jadi musuh untuk ayah kita Ibrahim, maka dia adalah musuh kita. Namun meskipun membenci orang kafir, memusuhi, berlepas dari mereka pada orang kafir dan berhala-berhala yang mereka sembah, namun Islam mengharamkan membunuh orang kafir yang maksum, yang terjaga darahnya. Dan kafir yang maksum itu ada tiga. Kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kafir yang meminta suaka politik dan keamanan dari kaum muslimin, dan kafir zimmi. Demikian juga Allah haramkan untuk merampas hartanya, mendzaliminya, awil i'tida 'alaihi atau zalim badannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man qatala mu'ahadan. Barang siapa yang membunuh mu'ahad. Ini mu'ahad di sini artinya orang yang memiliki ahdun. Ini ahdun di sini mencakup tiga jenis kafir maksum tadi. Kafir yang terjaga darahnya tadi. Ini mu'ahad di sini tidak hanya mencakup kafir mu'ahad. Karena mu'ahad di situ makna istilah. Sedangkan mu'ahad di hadis ini makna syar'i. Ini makna syar'i dari mu'ahad adalah kafir yang punya ahdun, yang punya perjanjian. Ahdunnya boleh jadi ahdu zimmah, berarti kafir zimmi. Atau ahdul ta'ahud, maka dia kafir mu'ahad. Atau ahdul isti'man. Jadi mu'ahad di sini itu bukan berarti yang dimaksudkan bukan hanya kafir mu'ahad. Namun kafir mu'ahad, musta'min, demikian juga dhimmi. Karena mu'ahad di sini ya maknanya makna bahasa atau makna syar'i, yaitu ahdun. Adanya perjanjian. Nah, bentuk perjanjiannya apa? Perjanjian dhimma untuk jadi kafir dhimmi atau di perjanjian yang lain. Maka siapa yang membunuh kafir yang punya ya kontrak dan perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan meskipun orang kafir itu dibenci, wajib didakwai dengan hikmah dan dengan ilmu. Ini ada tiga hal yang tidak boleh dianggap bertentangan. Di satu sisi ada burduhum, adawatuhum, wabara'atu minhum, wa min ma'budatihim. Ini aspek satu. Aspek ini bukan berarti membolehkan zalim dengan orang kafir. Dan aspek ini tidak bertentangan dengan kewajiban mendakwai mereka dengan tutur kata yang baik, halus, lembut, penuh hikmah. Tiga hal ini tidak boleh dianggap bertentangan. Dan realitanya tidak bertentangan. Karena sikap lembut, halus, sikap yang baik, tidak zalim, tidak mesti meniadakan kebencian dan permusuhan. Kita jumpai di bab dunia. Ada dua orang yang sebenarnya bersaing dalam bisnis misalnya. Bersaing dalam karir misalnya, satu kantor. Ini bersaing namun bermusuhan sebenarnya. Ini saling kemudian ingin mengalahkan pihak yang lain. Tapi mereka ini musuhnya cerdas. Musuhnya cerdas. Jadi karena permusuhannya cerdas itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ini satu kantor. Mereka ini rebutan jabatan. Ini satu kantor ini. Rebutan jabatan. Tapi ketika musuhannya itu musuhan yang cerdas, enggak dilihat kan, tetap rapat bareng, tetap kemudian ya bisa makan bareng, ya, ketawa-ketawa bareng itu. Karena pemusuhannya cerdas. Enggak ada kemudian terus ya, enggak mau duduk bareng, enggak, tetap ya bisa duduk bareng, rapat bareng. Makan bareng, ngobrol bareng, guyonan bareng, tapi dua orang ini musuhan. Dan masing-masing boleh jadi punya gerbongnya sendiri-sendiri. Ini punya anak buah, ini punya anak buah. Kalau ini kemudian, kalau ini A dan B, anak buahnya B kok kemudian ada perlu dengan A, ya dikasih tempat namun gak dikasih posisi, kasih posisi. Demikian juga anaknya buah A itu kemudian punya hubungan dengan B, anak buahnya A kemudian punya hubungan dengan B, ya paling ditaruh yang demikian-demikian, gak zalim, cuma ditaruh di bawah, tidak bisa memegang kebijakan. Kenapa? Karena ini otoritas yang sudah dipegang sama A dan anak buahnya. Itu permusuhan yang cerdas itu. Ya tidak mengharuskan terjadinya kezaliman, terus kemudian ada caci maki, ada ini, tidak harus. Tapi ini permusuhan. Ini geng-gengan ini. Ini tapi geng-gengannya cerdas. Ini satu kantor ini. Tapi ada dua geng di sini. Dan ini rebutan jabatan politik, jabatan pengaruh, jabatan kekuasaan, gitu. Pengaruh, nah itu. Ya, tapi karena pemusuhannya cerdas, ya, kalau dilihat sih tidak ada apa-apa, gitu. Hanya orang yang menyelami lebih lanjut yang tahu, oh ternyata ada intrik-intrik politik. Ada dua kubu. Ini kubu-kubuan ini. Masing-masing juga cari pengikut. Masing-masing juga cari pengikut. Namun yang ada di permukaan, keadaannya baik-baik saja. Realita di dalamnya, di situ ada kubu-kubuan. Di situ ada kubu-kubuan. Apa yang sudah dipegang oleh kubu A, tidak akan mungkin diserahkan pada kubu B dan sebaliknya. Ya, jadi ini ada tiga hal relasi antara seorang muslim dengan non muslim. Di satu sisi ada benci, ada permusuhan. Namun di sisi yang lain tidak boleh zalim, tetap wajib baik. Kalau tetangga yang diberikan hak tetangga. Hak-hak tetangga tetap diberikan sebagai tetangga. Ya, kadang dikirimi hadiah, kadang dikirimi makanan, dan sakit ditolong, diantar ke rumah sakit, dan seterusnya. Di sisi yang lain, jika ada jalan, didakwai. Nah, tiga ini, itu satu paket. Wa dalilu qaulu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna. Dan seterusnya, samaratu buah orang yang beriman pada Allah semata adalah tidak loyal, tidak memberikan keperpihakan kepada orang musyrik dalam ayat ini. Maka buah dari beriman pada Allah semata dan tidak memberikan loyalitas dan keberpihakan kepada orang musyrik, itu memiliki 4 buah. Yang pertama, kataba fi qulubihimul imana, artinya Allah tetapkan di hati mereka keimanan. Wa arsahu, dan ya, makna asal arsa itu untuk apa? Untuk kapal, kapal mendarat di merapat ke dermaga. Bisa kita untuk kita ya, kuatkan gitu. Iya, rosa albina, rosa khawasabat. Terkuatkan. Atau dan Allah kuatkan iman itu fahia, maka hati mereka hati yang yakin dan hati yang mukhlisah, arti yang ikhlas. Kemudian ayatahum biruh minhu, arti Allah kuatkan mereka dengan pertolongan minhu dari Allah. Maka Allah namai pertolongannya kepada mereka adalah ruh. Li'annahu bihi, karena dengan pertolongan Allah, Allah hidupkan keadaan mereka. Yang ketiga, yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, fiha, di dalam surga terdapat nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Yang keempat, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan ini adalah a'la maratibin na'im, level kenikmatan yang paling tinggi. Dan di sini terdapat rahasia yang menarik. Tatkala mereka membuat marah kerabat mereka karena Allah, maka Allah ganti dengan ridha Allah untuk mereka. Dan Allah buat mereka ridha kepada Allah dikarenakan nikmat abadi yang Allah berikan pada mereka dan keberuntungan yang besar sebagai balasan yang setimpal. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah hizbullah, artinya ansaruhu, penolong-penolong Allah, pengikut Allah, dan hamba-hamba Allah yang dekat. Dan para penolong-penolong Allah hanyalah mereka orang yang beruntung, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahasanya wala wal bara, kata biasa saya terjemahkan dengan kawan dan lawan. Wala suka saya terjemahkan dengan keperpihakan. Maka masalah kawan dan lawan terhadap memposisikan kawan dan lawan atau wala wal bara terhadap orang musyrik itu ada dua macam, atau mungkin bahasa yang lebih tepat harusnya walaknya cukup dihilangkan. Biasanya bentuk barok kepada orang musyrik itu ada dua macam. Yang pertama, ada satu bentuk yang disebut tawalli. Nah, ini yang membatalkan iman. Kemudian mualah, itu dosa besar namun tidak membatalkan iman. Maka bentuk loyalitas dan keperpihakan kepada orang musyrik, orang kafir yang membatalkan iman, itu disebut tawalli. Yang maknanya adalah mencintai orang musyrik karena agamanya. Mencintai orang musyrik karena agamanya. Bahasa yang lainnya adalah cinta kemusyrikan atau kekafiran dan orangnya. Dan ini tidak bisa kita bayangkan terjadi pada seorang muslim. Ini bisa kita bayangkan terjadi pada orang munafik. Ini kalau contoh simpelnya, kalau di tempat kita ini terjadi pada orang-orang yang menyebut dirinya atau dinilai sebagai orang yang liberal. Cinta dan pembelaannya terhadap kemusyrikan itu sangat kentara. Cintanya dengan kemusyrikan ritual-ritual kemusyrikan itu sangat kentara. Kalau kemudian bentuk-bentuk kemusyrikan itu dipertontonkan di ruang publik, dia dia nyaman, dia bela, dia benarkan sebagai kearifan lokal, sebagai ini budaya gitu. Tapi kalau kemudian bentuk-bentuk ketaatan ada di ruang publik, udah keluar ini isi hatinya, keluar jengkelnya, bencinya. Kalau orang itu kemudian melakukan kemaksiatan di ruang publik, bahkan kemusyrikan, antang. Begitu kemudian ada simbol-simbol kesolehan, simbol-simbol ketaatan, simbol-simbol keagamaan di ruang publik, dia panas. Tidak bisa menahan dirinya untuk tidak komentar, komentar. Maka nampak sekali kecintaan dengan orang musyrik karena kemusyrikannya. Mahabbatu syirki wa ahli. Kemudian nusratul kufarihi, itu bisa kita katakan semakna ya, mahabbatul musyrikin li ajli dinihim, sama dengan mahabbatu syirki wa ahli. Bentuk yang lainnya di nusratul kufari alal mu'minin. Ya, nusrah itu biasa diterjemahkan dengan menolong. Tapi perlu diketahui, menolong dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang dua-duanya, menolong atau membantu dalam bahasa Arab itu ada ada dua kosakata yang dua-duanya di bahasa Indonesia diterjemahkan dengan menolong. Ada nasoro, ada sa'ada yusa'idu, ada a'ana yu'inu. Ada a'ana yu'inu, sa'ada yusa'idu, ada nasoro yansur. Maka perlu diketahui bahasanya, kalau menolong, kemudian kalau menolong dalam artian ada orang repot, nurunkan barang, kemudian kita tolong, kita bantu supaya dia bisa nurunkan barang, atau ini kerepotan untuk naikkan barang, kemudian kita bantu, kita tolong, itu menolong di situ bukan nasara yansuhu. Tapi menolong di situ sa'ada yusa'idu atau a'ana yu'inu gitu. Namun kalau nasor yang suruh itu menolong kalau misalnya ada suatu orang yang dikoyok, dipukuli, dihajar orang, padahal ini orang tidak salah, hanya kita tolong, kita tolong, kita lindungi dia yang kita tidak salah, kita hadapi yang orang-orang yang menzaliminya. Ini itu menolongnya namanya nasor yang suruh. Tapi kalau nolong nolong orang buta untuk nonton nyebrang jalan dan sebagainya, itu tidak nasor yang suruh. Itu sa'ada yusa'idu atau a'ana yu'ainu. Jadi nasor yang suruh, kemudian nanti muncul masdarnya nusrah, itu pertolongan dalam artian pembelaan, identik kemudian perang, identik dengan perkelahian, identik dengan tawuran, pengroyokan. Nah, itu yang nasara yang suruh nusrah itu. Maka nusratul kufari alal mu'minin, dan artinya ada orang kafir memerangi orang Islam dan kita bantu secara militer, kita tolong supaya menang perang. supaya hancur itu negara Muslim yang sedang diserang oleh oleh pihak kufar tadi. Nah, ini nusratul kufar alal mu'minin. Awil fara bidzalika. Ini kemudian atau bisa kita katakan ini bentuk yang ketiga, awfarah bidzalika. Atau rasa gembira senang karena orang karena kaum muslimin diperangi dan dihajar, dibombardir sama pihak kafir. Itu senang dan bahagia. Kemudian mungkin bisa kita katakan poin yang keempat, mudhaharatuhum wa muawanatuhum alal muslimin. Mudhaharatuhum, humnya kufar. Wa muawanatuhum, membantu. Nah, kali ini membantunya beda dengan nusrah. Membantu hal-hal yang bersifat teknis ya. Namun alal muslimin, ketika mereka orang kafir ini mau menindas kaum muslimin. Untuk poin yang keempat ini yang jadi di sisi kuncinya adalah mudhaharatu. Mudhaharatuhum itu tidak sekadar membantu biasa. Ya, mudhaharatuhum itu bukan membantu biasa. Ya, mudhaharatuhum itu dari kata-kata zuhurun, dari kata-kata punggung. Dari kata-kata punggung. Terjemahnya berarti apa? Pasang badan. Ya, terjemahnya adalah memberikan punggung. Memberikan punggungnya untuk orang kafir dalam rangka menghabisi kaum muslimin. Bukan menolong biasa. Bukan menolong biasa. Namun pasang badan. Pasang badan itu kan pasang punggung dalam hal ini. Mudhaharatuhum itu pasang punggung. Padanannya di bahasa Indonesia pasang badan. Silahkan kalian habisi orang Islam. Jika ada orang yang mengganggu aktivitas kalian, kami siap pasang badan. Silahkan kegiatan kalian untuk alal muslimin diteruskan. Yang siap pasang badan kami. Itu mudhaharatu. Dan itu menunjukkan siap korban yang luar biasa. Karena dia jadikan dirinya sebagai punggung pelindung orang kafir. Wa hadha kufrun akbar. Dan ini adalah ya kufur akbar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan siapa yang memberikan tawali di antara kalian untuk mereka orang kafir, maka dia adalah bagian dari mereka. Kemudian yang kedua adalah keperpihakan kepada orang kafir. Yang nilainya dosa besar. Yang tidak sampai membatalkan iman. Berarti harusnya bukan barok ya, namun maaf. Berarti harusnya wala. Wala ma'al musyrikin. Bentuk keperpihakan kepada orang musyrik. Itu ada dua. Bisa membatalkan iman dan bisa dosa besar tidak membatalkan iman. Kalau yang dosa besar dan tidak membatalkan iman adalah mencintai orang musyrik li ajli dunia, karena motif duniawi. Ditambah walam dengan syarat wala takunu ma'aha nusratun, tidak ada di sana nusrah. Sudah saya jelaskan makna nusrah. Maka tidak ada kemudian pembelaan peperangan. Fahadha kabiratun al-kabair, maka ini dosa besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya yaladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya atulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian awliya, sebagai orang-orang yang pihak yang sangat-sangat dicintai. Kalian berikan kepada mereka rasa cinta. Dan di antara contoh bentuk loyalitas, keberpihakan kepada orang musyrik adalah at-tasyabbuhu bihim, menyerupai mereka dalam hal-hal yang merupakan kekhasan mereka. Semacam pakaian, kemudian potongan rambut, kemudian tasrihat, model tata sirah rambut, bidaya, potongan, sama model tata model sisir, model tata rias, al-mustaurudah, yang diimpor, yang dinamai dengan nama-nama orang kafir. Kemudian di antara bentuk loyalitas adalah memasukkan anak di sekolah-sekolahnya orang kafir. Dan apalagi itu bukan di sekolah milik orang kafir, itu boleh jadi sekolah umum atau ya sekolah yang menampakkan menampakkan ke non-muslimannya. Yang beda ya, boleh jadi ada orang kafir bikin yayasan umum aja pendidikan. Ya, sekolahnya ya umum, seperti sekolah umum, sekolah negeri misalnya. Cuma ini yayasannya, pemiliknya, ownernya, orang-orangnya non-muslim. Tapi sekolahnya bukan sekolah misi. Ini tidak ada misi keagamaan. Murni misi sosial. Murni misi pendidikan saja atau bisnis pendidikan. Ini. Ya, maka ini tentu berbeda dengan ini yayasannya sudah kemudian terlihat di situ ada nama yang menunjukkan nama apa? Nama yang menunjukkan kekafiran, dan memang ini sekolah punya misi ke arah sana, arahnya arah keagamaan. Nah, tentu yang dimaksudkan dengan di sini adalah yang kedua. Madaris ajnabiyah, sekolah-sekolah lembaga pendidikan non muslim di sini ya, terutama yang bentuk kedua. Atau kemudian safar ke negeri kafir hanya semata-mata untuk wisata. Bukan karena ada hajat untuk belajar, ada hajat untuk dakwah, bukan atau karena, namun sekedar sekedar wisata. Atau membersamai mereka dalam hari raya mereka. Ikut memeriahkan hari raya mereka. Atau contohnya membersamai mereka dengan acara yang disebut apa? April Mop ya. Apa? April Mop. Ini bahasa Arabnya Kadzibatul April. Bohong di bulan April. Ya, atau kemudian berbicara dengan bahasa khas mereka tanpa ada kebutuhan. Kemudian at-tajannus bijinsiah-jinsiah itu keluarga negara. Berkewarganegaraan dengan warga negara-negara kafir. Dan aslinya padahal dia bukan penduduk sana. Tentu ini berbeda dengan orang asli sana, kemudian jadi muslim, ya otomatis dia warga negara situ. Nah ini dia aslinya seorang muslim berpindah ke warga negara. Dia aslinya orang muslim, tinggal di negeri muslim, kemudian pindah ke negeri kafir dan sampai kemudian dia tanggalkan kewarganegaraan aslinya, kemudian berpindah kewarganegaraan dengan kewarganegaraan sana. Padahal kampung halamannya di sini, kampung halamannya, keluarga besarnya di sini, maka ini tidaklah menunjukkan kecuali keperpihakan. Kemudian menjadikan mereka sebagai kawan dekat, bahkan mustasyarin, penasehat. Ya, berarti apa? Tempat curhat. Maka bedakan antara sekedar kenal, kolega karena satu, satu kemudian kampus, satu tempat kerja, kolega. Ini kenalan. Kenal saja, bedakan dengan sahabat dekat. Ini bedakan dengan kawan dekat, tempat curhat, tempat berbagi cerita. Kemudian di sini disebutkan atabas susu lahum. Meskipun ini perlu kemudian ditelaah lebih lanjut, bah, berwajah ceria kepada mereka. Maka ini wajah ceria bukan wajah ceria yang biasa, namun perlu dibaca sebagaimana konteks, sebagaimana ayat yang tadi ada di matan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tentang yuwaduna man hadallaha wa rasulah, saya cocok dengan, lebih serak dengan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di sarah beliau untuk Buluhul Maram di Kitabul Janais. Ini kalau saya Ibnu Utsaimin menjelaskan yuwaduna man hadallaha wa rasulah, itu bukan mencintai. Terjemahnya bukan mencintai. Kalau mencintai itu enggak pakai alif. Wadda yawuddu. Yawudduna man hadallaha wa rasulah. Tapi enggak, ini pakai alif. Yawadduna. Yawadduna. Bukan wadda yawuddu, namun yawadduna. Sehingga kata saya Ibn Uthaymin di saraf beliau untuk Buluhul Maram, maknanya adalah bersusah payah untuk mendapatkan cinta. Berepot-repot untuk mendapatkan simpati. Berepot-repot, bersusah payah melakukan hal-hal yang kalau wajarnya orang cuma begini saja, itu sudah standar dalam sikap. Dia lebih dari itu. Semata-mata untuk dapat simpati. Itu yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Maka wallahu a'lam, poin yang di beberapa tiga poin yang disampaikan di sini maknanya adalah dalam konteks itu. Bukan hanya sekedar wajah ramah biasa. Standar. Ini standar interaksi, ya. Orang wajahnya ramah, ceria, gitu. Standar. Namun lebih dari itu. Ini ceria yang spesial. Karena bersusah payah di sini melakukan hal yang lebih dari standar normal. Melakukan hal yang lebih dari standar normal, ini yang dimaksud bersusah payah untuk mendapatkan cinta. Sampai dia repot, sampai mau repot melakukan sesuatu yang lebih dari standar normal. Tabasyus, berwajah ceria pada mereka. Raf'us sauti ilaihim, tidak tahu ini bentuknya. Mengangkat cambuk ilaihim menuju mereka. Saya kurang faham apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan. atau mungkin kalau pakai budaya Eropa kemudian angkat topi pada mereka sebagai bentuk penghormatan, mungkin cuma mungkin saja dari saya, tapi pastinya wallah a'lam. Kemudian meruncingkan pensil mereka ini dalam konteks bersusah payah untuk ini mendapatkan simpati mereka. Ini mungkin sekedar, bukan sekedar nolong pensilnya jatuh, patah, kemudian ini pensilmu. Ini. Namun sampai kemudian memberikan servis yang excellent. Ini lebih dari standar semestinya dalam bersikap. Tapi sampai semangatnya itu service excellent kalau sama orang kafir. Wa madhuhu, memuji mereka. Wa isyadatu bima hum alaih, dan mengunggul-unggulkan hadarah, peradaban yang mereka miliki, dan terkagum dengan akhlak-akhlak mereka. Mereka itu tepat waktu, mereka itu jaga kebersihan. Nah, ini yang tidak boleh adalah manakala dilanjutkan dengan kalimat kata setelahnya, dunan nadari ila aqaidim albatilah. Tanpa melihat akidah mereka yang batil. Sampai-sampai ada orang Islam yang punya ungkapan, saya menemukan Islam tidak di, saya malah menemukan Islam di Eropa. Untuk kemudian memuji, oh mereka itu orang yang jaga kebersihan, oh mereka itu orang yang disiplin waktu, mereka itu orang ini. Sampai-sampai diungkapkan dengan mengatakan, saya temukan Islam itu malah di Eropa. Tidak di negeri saya. Tidak di negeri saya, namun saya temukan itu, saya temukan Islam malah di Jepang. Mau cuma mau memuji, memuji akhlak mereka. Akhlak mereka dalam kebersihan, akhlak mereka dalam tepat waktu, akhlak mereka dalam ini. Maka kalimat pujian ini tanpa menimbang akidah mereka sama sekali. Pujiannya betul-betul pujian total. Ini pujian yang keterlaluan. Ya, harusnya orang boleh saja muji sesuatu hal yang memang berhak untuk dipuji. Namun harusnya kalau itu seorang muslim yang menjaga perhatian dengan sisi akidahnya, dia akan tambahkan, namun sayang ya enggak muslim. Bagus sekali itu, bagus tapi sayang. Itu cuma manfaat di dunia. Enggak kemudian ada manfaatnya di akhir. Watikhaduhum, atau kemudian secara sengaja memilih menjadikan mereka, ini untuk orang Saudi ya, menjadikan mereka sebagai sopir pribadi, sebagai pembantu rumah tangga, sebagai perawat anak kaum muslimin. Ini berkenaan dengan orang Saudi yang secara sengaja sebenarnya mau kemudian datangkan pembantu. Itu muslim bisa, cuma kemudian cari sopir sopir pribadi muslim bisa. Tapi sebagian orang Saudi sengaja milih yang non-muslim saja. Nah ini kata penulis, ini diantara bentuk loyal kepada. Lain hanya kalau ya tidak ada pilihan yang lain. Kalau ini kemudian sama-sama 11-12 gitu. Sopir pribadi muslim, sopir pribadi non-muslim. Dari sisi kerja dan sebagainya 11-12. Kenapa pilih non-muslim? Nah, itu ada tanda tanya. Tanda tanya itu dicurigai ini keadaan hati yang cenderung berpihak kepada ini, yang ada keperpihakan kepada non-muslim. Kemudian hikmah diharapkannya tasabuh dengan orang kafir. Tasabuh dengan mereka secara lahiriah itu membuahkan rasa cinta dan rasa cinta di dalam hati. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kesupaan secara lahiriah itu akan menyebabkan nau' nau di sini terjemahnya jenis, sejenis. Turisu nau amawaddatin, menimbulkan satu jenis rasa cinta dan keperpihakan di dalam batin. Sebagaimana rasa cinta di batin itu akan membuahkan keserupaan dalam lahiriah. Ini adalah perkara yang bisa disaksikan oleh indrawi, watajribah dan pengalaman pun menunjukkan demikian. Waqfatun, renungan. Di antara sejumlah surut umariyah, ada namanya surut umariyah. Surut umariyah itu ketentuan Khalifah Umar bin Khattab untuk kafir dhimmi di zamannya. Ada sejumlah ketentuan dari Khalifah Umar untuk berupa aturan yang berlaku untuk kafir dhimmi. Itu disebut dengan sebutan surut umariyah. Yang beliau tetapkan untuk kafir dhimmi, yang ini li Umar, ini dari Umar. Maka di antara ketentuannya adalah diharuskan untuk menyembunyikan kemungkaran agamanya dan tidak menampakkannya secara terang-terangan. Oleh karena itu mereka dilarang untuk menampakkan khamar, tidak boleh pajang khamar. Jika kalian dalam agama kalian khamar itu halal, kalian mau minum boleh, tapi tidak di ruang publik, tidak dipajang. Wanakus dan loncengnya tidak boleh dibunyikan di luar, silakan dibunyikan di dalam. Nah, dalamnya kedap suara, jadi yang dengar luar nggak dengar. Waniron, kalau untuk majusi tidak boleh menampakkan api sesembahannya. Wal ayat, tidak boleh ada suasana hari raya yang di permukaan, suasana hari raya non muslim, dan itu nampak di permukaan. Namun suasana hari raya itu di dalam, di dalam rumah-rumah mereka, tempat-tempat ibadah mereka, tanpa ditampilkan di ruang publik. Ya, mubalaghatan, dan ini adalah bentuk kesungguhan dari Umar supaya mereka tidak menampakkan di negeri Islam kekhasan orang musyrik. Nah, jika demikian itu ketentuan untuk non-muslim, fakaifa idza amilahal muslimun, gimana kalau malah kekhasan orang-orang musyrik di hari raya mereka itu malah dipraktekkan oleh kaum muslimin, malah dipraktekkan oleh kaum muslim, bahkan yang menampakkannya di ruang publik adalah muslim. Kemudian cara pandang seorang muslim terhadap non-muslim, maka kewajiban orang yang beriman tidak ada di hatinya rasa cinta kepada orang kafir. Mawaddah itu cinta yang tidak bercampur dengan benci. Itu namanya mawaddah. Maka boleh saja ada cinta, manakala cinta itu adalah cinta alami, namun cintanya bukan mawaddah. Karena itu orang tuanya non-muslim. Orang tuanya non-muslim. Maka kemudian di situ ada rasa cinta alami. Namun tetap harus ada rasa benci karena dengan kemusyrikannya. Sehingga kalau mawaddah tidak ada. Ya, boleh jadi mahabbah. Mahabbah tabi'iyah. Rasa cinta alami karena itu orang tua. Tapi mahabbah tabi'iyah ini harus ada campurannya. Sedih, sayang, jengkel dengan jadi satu dengan praktek-praktek kemusyrikan yang dia lakukan. Maka jika seorang muslim berinteraksi dengan non-muslim dalam perkara-perkara dunia, maka perkara itu adalah interaksi lahiriah tanpa ada kecondongan hati, tanpa rasa cinta hati, karena orang musyrik itu memuat dalam hatinya, fih dalam hatinya, mencaci maki Allah. Maka semua orang musyrik itu mencaci Allah dengan perbuatannya, dengan dia jadikan bersama Allah sesembahan yang lainnya. Sedangkan seorang yang beriman adalah orang yang berpihak kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Fala yakun fala yumkin, maka tidak mungkin di hatinya ada mawaddatun li musyrikin. Mawaddah atau bahkan mawaddah, bersusah payah untuk mendapatkan cintanya orang musyrik, dan orang musyrik itu padahal membawa dalam dirinya kemusyrikan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka hakikat cinta tidak akan terwujud kecuali dengan berpihak dan loyal kepada yang dicintai. Dan yang dimaksud dengan loyal adalah mencocoki dalam mencintai apa yang dia cintai dan membenci apa yang dia benci. Allah menyukai iman dan takwa dan membenci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wayambari dan sepatutnya seorang muslim untuk memandang orang kafir dengan cara pandang yang syar'i yang benar. Allah Ta'ala berfirman, am tahsabu an aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun, apakah engkau mengira bahwa mayoritas mereka mendengar atau berakal, inhum illa kal an'am, tidaklah mereka kecuali seperti binatang, balhum adallu sabila, bahkan lebih jelek jalannya. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.